Kista, yeah. The Best Nela Karisma, Perdana Rekod Surabaya. Hey. Ayo caro goyang. Maneh kuwi dadak nesu, ora usah urus aku. wit bebuah.